Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun awqatul ijabah. Faslun awqatul ijabah. Qala al-Ibnu al-Jawzi rahimahullah wa idza Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Qala al-Ibnu Qayyim al-Jawziyah rahimahullah wa idza jama'a ma'a ad-du'a'i hudur al-qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر. وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتذل واتو بس ذلة وذلة له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على الطهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو مظنة أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رفي تقدم أو خذ شيئا من ذلك. موجود؟ ada satu meja mungkin masih ada. Atau ambil situ taruh satu meja. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق في أعمالنا وفي أقوالنا. أوقات الاستجابة. قال المؤلف ابن القيم الجوزية رحمه الله وإذا جمع yang lebih tepat di sini wa idza jumi'a. Kalau wa idza jama'a maka di sini agak kurang tepat karena fa'ilnya tidak ketahuan di mana. Ya. Belum disebutkan fa'ilnya. Maka wa idza jumi'a naibul fa'ilnya ada di hudur dan jam'iyyatuh. Wa idza jumi'a ma'a ad-du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Dan jika terkumpul bersama dengan doa antum, terkumpul beberapa hal. Pertama, hudurul qalb, hadirnya qalbu. Ini diantara asas penyebab terjawabnya doa, hudurul qalb. Karena telah kita pelajari, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima doanya min qalbin lahin. Sebagaimana yang pernah kita pelajari. Ya. Di sebelah mana itu ya? Pernah. Min qalbin ghafirin lahin, ya, dari kalbu yang lalai. Sebagaimana banyaknya orang mereka berdoa hanya bersifat tradisional dan ikut-ikutan sehingga susah tidak dikabulkan doanya karena mereka tidak punya hati untuk berdoa. Wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'al matlub. Taib di situ terjemahannya gimana? Jam'iyyatuhu. Ya. Dan konsentrasi secara ya, konsentrasi bikulliyatihi secara penuh. Bikulliyatihi jam'iyyatuhu jam'iyyatul qalbi bikulliyatil qalbi 'alal matlub. Ya. Jadi secara betul-betul ini menunjukkan jam'iyyah, kumpulan hati, kulliyah juga kumpulan hati. Jadi betul-betul terkumpul hatinya atas hal yang dia inginkan, al-matlub, yaitu yang dia inginkan, yang dia tuju apa dari doanya. Jadi ada doa itu perbuatan, dan matlub itu adalah isi dari doa tersebut, apa yang dia inginkan. Nah, taib. Di sini ada wasadafa, ini atafnya ke idza jumi'a idza sadafa. Jadi sudah terkumpul kalbunya betul-betul, ya. Dan juga tujuan dari doa tersebut dia benar-benar memahaminya dan meyakini betul-betul, atau bukan meyakini tapi memang betul dia tujukan untuk tujuan tersebut. Misalnya surga, minta rezeki dan seterusnya. Wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Kemudian selaras dengan waktu di antara waktu-waktu yang mustajab, yang beliau himpun di sini 6 waktu. Bukan pembatasan sebenarnya. Ya, bukan pembatasan. Jadi semakin paslah hadirnya kalbu itu dengan momentum. Momentum terjawabnya doa yang disebut di sini ada 6 waktu mustajab. Yang pertama ats-tsulutsul akhir. Ats-tsulutsul akhir. Hah? Nanti biarin apa? Airnya banyak enggak? Matiin aja sih. Di situ. Baik, di sini kemudian ats-tsulutsi misal wa sadafa waqtan min taib ats-tsulutsul akhiru min al-lail. Sepertiga malam terakhir dari malam. Ya, sepertiga terakhir dari malam. Gimana kita menghitungnya, ikhwan? Sepertiga terakhir dari malam. Dari maghrib, ha? Maksudnya malam itu dimulai dari ghurubus syams sampai tulu'ul fajri ats-tsani. Ya enggak? Tulu'ul fajri ats-tsani itu berarti waktu azan kita itu. Azan kita tadi jam 4 lewat 5 kalau salah. Atau sekitar itu, ya. Ya enggak? 4 lewat 4. Anggaplah jam 4 lah. Jam 4 dipasin biar enggak repot ngitungnya. Kemudian maghribnya jam 6. Anggaplah jam 6 pas, ya. Maka antum di situ kalkulasikan jam 6 sampai jam 4 berapa? 10 jam. Tapi kadang-kadang waktu lebih panjang, jadi 10 setengah jam. Biasanya 10 setengah jam. Ini sekarang malam ini lebih singkat dari biasanya sebenarnya. Tanpa disadari karena cuma setengah jam doang. Ya, 10 jam ini antum bagi 3. Berarti kira-kira dia 3. Enggak, dia 3 seperempat dikit, tambah sedikit. Ah, berarti coba antum hitung. 3 seperempat jaman dari jam 6 berarti sampai jam 9 lewat 15 atau 20-an ini. Dari situ sampai kemudian jam berapa? Atau antum hitung dari jam 4. 3 setengah jam sebelumnya, 3 seperempat jam. Dari jam berapa berarti? Dari jam 12 lewat 45 atau sekitar itu. Maka mulai dari situ itu sudah termasuk ats-tsulutsul akhir minal lail. Maka saat-saat itu yang Rasulullah sebutkan, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya. Maka paling afdolnya adalah ketika itu. Itu kena karpet enggak? Coba tolong di karpetnya dilipat. Di situ aja, jangan sampai sini, karena lagi kajian soalnya. Ya. Ats-tsulutsul akhiru minal lail. Kemudian wa indal adzan. Ini kita tidak sebut dari lebih spesifiknya, tapi ringkas aja wa indal adzan. Ketika sedang berkumandang adzan sambil mendengarkan antum berdoa itu sesuatu yang baik. Dan setiap lafal selesai antum taqul kama mithla ma yaqulul muadzin, ya. Kemudian wa bainal adzani wal iqamah. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Cuman masalahnya memang sekarang banyak orang yang melalaikan hal-hal ini gitu. Ya, banyak orang melalaikan hal-hal ini. Yaitu antara azan dan iqamah mereka banyak yang hanya bengong misalnya. Atau bahkan membicarakan dunia di antara azan dan iqamah walaupun di masjid. Ini sesuatu yang tidak pantas ya. Kecuali mungkin sekali-kali kalau ada kebutuhan enggak masalah. Tapi kalau misalnya udah kebiasaan bengong antara azan dan iqamah itu kebiasaan orang Indonesia memang karena kejahilan. Karena kejahilan. Yang benar adalah dia di situ gunakan imam untuk salat sunnah, imam untuk doa. Kalau selesai doa mungkin bisa lah murojaah atau baca Quran sedikit-sedikit. Banyak dari kita itu cuma apa? Melihat bengong atau pelongok-pelongok gitu. Kebiasaan, ya, kayak gitu kebiasaan. Atau nunggu deg-degan, bukan deg-degan, nunggu supaya cepat-cepat qomat. Kemudian diginin gitu ya. Gitu. Kayak apa aja gitu kan. Itu biasa orang-orang di beberapa masjid seperti itu. Ya, atau kayak tadi itu. Ya. Yang muadzinnya juga sebel dengarnya sebenarnya itu. Gitu. Kayak disindir. Cepat-cepat gitu kan. Gitu. Ya, atau nunggu timer, ngeliatin timer gitu. Padahal ini waktu yang sangat bagus untuk doa. Kemudian wa adbar as-salawatil maktubat. Setelah salat-salat fardu itu juga tidak masalah berdoa. Tetapi untuk yang ini sebenarnya wallahu alam, Stawana di Zadul Ma'ad beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada dalil khusus untuk setelah salat-salat maktubah dalam kitab Zadul Ma'ad. Tapi tetap diperbolehkan untuk doa setelah itu. Dan memang boleh berdoa. Dan memang ada beberapa zikir yang memang berupa doa setelah salat maktubah. Yaitu seperti istighfar. Itu kan doa juga. Astaghfirullah. Allahumma antas salam. Dan seterusnya dari zikir-zikir. Wa inda su'udil imami yawmal jumu'ati ala minbari hatta tuqdas salatu min dhalikal yawm. Tapi ini wallahu alam yang kalau dikata Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah ini ada perlu ditinjau lagi untuk pandangan ini yaitu ketika imam su'ud yaumal jumu'ati yaum al-mimbar. Imam bisa maksudnya khatib. Khatib naik mimbar itu bukanlah waktu yang disyariatkan untuk berdoa. Karena disyariatkan di sini kewajibannya insat. Insat yaitu diam sambil dengar itu insat namanya. Jadi yang namanya sukut, ada yang namanya sama, ada yang namanya insat. Bedanya apa? Sukut itu diam sama sekali, walaupun antum gak dengar apa-apa. Kalau misalnya sama, itu antum mendengar, menyimak betul-betul, sambil melakukan sesuatu apapun itu bisa sama. Iya, sama namanya. Ya, sama. Oke, ada majelis sama, yaitu majelis menyimak Al-Quran. Sama itu gurunya. Yang tasmi' siapa? Karena ada sama ada tasmi'an. Apa tasmi' apa artinya? Jangan bilang sami'allahu liman hamidah ya. Tasmi' itu apa? Memperdengarkan. Siapa yang memperdengarkan? Ya muridnya kan yang menyetor hafalan kan. Guru tersebut mungkin kadang melakukan sesuatu lain, mungkin nulis, catat nilai ya. Atau double murid, kadang triple, ya kan? Mungkin nggak gitu, pernah lihat? Ya, ada kadang gitu, tapi ya yang hafiz yang mungkin hafalannya, ya guru yang mungkin hafalannya, kalau gurunya hafalan juga cekadul ya, jangan kan dua, satu aja mungkin dia lupa. Antum bener gak ya tadi urusannya, ya kan? Jadi ya ada sama ini menyimak walaupun dengan ada hal lain gitu yang dilakukan, ya. Misalnya antum mendengar sambil antum mengulangi kalimat, nah, ini juga termasuk sama. Yeah. Kemudian ada juga tadi apa? Insat. Insat itu mendengar sambil diam sama sekali, mingkem. Jangan bersuara segitu. Ini namanya insat. Ya ini namanya bedanya sama dengan insad, yaitu sama antum mungkin aja antum mengurangi perkataan guru misalnya. Tapi kalau insad antum diem dan enggak melakukan apa-apa selain nyimak. Jadi insad itu sama sekaligus sukut gitu loh. Jangan ngapa-ngapa, itu namanya insad. Ya. Jadi ketika lagi khatib lagi naik mimbar, maka fa'ansitu, yaitu diam. Tapi bukan diam tidur. Ya. Itu kan Alwi, bukan diam tidur. Ya, kadang-kadang begitu Alwi, diam tapi tidur. Iya. Nah, itu bukan insot namanya, itu turu namanya, ya. Ya, itu namanya tidur. Ya, khusyuknya masyaallah. Iya, saking khusyuknya tidur sampai hampir sujud dia, tersungkur bersimpuh di hadapan gurunya, ya gitu. Nah, insot tadi sudah tahu insot. Baik. Berarti di sini ya tidak disyaratkan untuk berdoa kecuali di antara dua khutbah. Nah, itu baru ya. Itu baru sahih. Adapun ketika khutbahnya maka ghairu masyru'. Dan kemudian ditambah hatta tuqla shalatu min dzalikal yaum. Ya mungkin min dzalikal yaum yaitu selesai sholat dari hari tersebut, apakah disini maksudnya asar atau apa, mungkin maksudnya sampai selesai sholat asar. Wallahu a'lam. Tapi di sini Syekh Ali Al-Habib mengatakan wa fi dzalika nadhar. Ini hal yang perlu ditinjau ulang keabsahan dari kalimat ini. Wa akhiru sa'atin ba'dal 'ashr. Dan akhiru sa'ah artinya apa? Jangan bilang satu jam ya. Satu jam setelah asar. Itu tafsiran Ustaz Akhir Zaman. Ya. Sa'ah di sini, sa'ah kalau di zaman kontemporer mu'asir dikenal 60 menit. Tapi di zaman Ibnu Qayyim enggak kayak gitu modelnya. Sa'ah itu bukan 60 menit dan enggak dan di zaman beliau tidak ada hitungan 60 menit 1 jam. Enggak dihitung kayak gitu. Mereka menghitungnya dengan apa? Melihat ke langit. Nah, sa'ah terus apa? Sa'ah itu dalam bahasa asli bahasa Arab ya, kesemangin kita maknai saat. Saat itu pun dari bahasa Arab, sa'ah. Ya kan? Dan saat itu adalah suatu bagian dari waktu yang tidak ditentukan detik atau menit, bukan, tapi dia artinya adalah apa? Sesi. Serpihan momentum, serpihan waktu gitu. Maka akhiru sa'atin ba'dal 'ashr, saat terakhir setelah asar. Apa itu maksudnya? Ya ba'dal 'ashr dan makin mendekati maghrib, itu maksudnya. Ya, jadi sa'ah itu mungkin kalau kita sekarang sesi ya, kalau lebih cocoknya sesi gitu. Ya bukan satu jam. Tidak seperti tafsiran dari ustaz tersebut ya. Dikatakan bahwasanya jam yang ada di Tower Mekah itu adalah sa'ah, ya, tanda-tanda kiamat karena sa'ah. Ini malu-maluin LC namanya. Bikin malu orang bergelar LC. Anda malu, Anda. Walaupun Anda enggak mau digelar LC tapi Anda malu gitu. Kok ada yang seperti ini, ya? Ini kebatilan yang apa ya? Yang berupa joke, ya. Joke itu apa joke? Bukan joke mobil, joke. Candaan. Ini kayak bercanda ini Ustaz ini. Lagi bercanda cuman mukanya serius, mungkin gitu ya maksudnya. Kayaknya begitu kayaknya. Ya, karena kalau sa'ah itu dimaknai dengan clock, ya, ada clock, ada watch, ya kan? Berarti kan ini parah jadinya. Banyak. Berarti kiamat itu clock dong. Ya kan? Kemudian yang kata Mu'adz bin Jabal dalam Sahih Bukhari, "Hayya bina nu'minu sa'ah." Ayo mari kita beriman. Ayo. Mari kita beriman satu jam tok. Habis itu kafir lagi. Lah, gimana? Ya makanya tafsiran Al-Quran atau hadis atau bahasa yang ketika digunakan oleh orang-orang di zaman itu, maka fahamilah dengan bahasa, faham dengan mana hakikat urfiah di zaman tersebut. Ya jangan dipahami dengan zaman sekarang. Parah. Di Al-Quran ada sayyarah. Tarti mobil. Gimana coba? Ada kan? Ada. di tafsirnya ini tafsirnya adalah ya montor, apa bahasa Jawanya. Ya kan, bahasa Jawanya mobil itu apa? Montor, pakai N. Ada kebid'ahan di situ memang. Ya, montor, ya. Iya, wong deso. Ya, montor gitu. Ya, jadi ketika diterjemahkan sayyarah sama dengan montor atau mobil. Nah, ini kan aduh, ya. Kemudian nanti awalam yarau ila thairi atau thair sama dengan thair. Nanti artinya lihatlah pesawat terbang itu. Ya. Itulah ketika jadi ketika bahasa tersebut diturunkan atau diucapkan atau dipopulerkan di masa tersebut, maka tafsirkan sesuai dengan tafsiran masa tersebut. Jangan ditafsirkan lafal bahasa tersebut dengan tafsiran muasir. Begitu. Ya. Baik. Ini hari Jumat ini. Akhiru sa'atin ba'dal asr. Kalau bisa nanti hari Jumat, ya. Apalagi kalau nanti sore hujan, ya. Insyaallah mudah-mudahan tidak hujan pada sore harinya. Mudah-mudahan pas malam jam 10 mudah-mudahan ya, karena sorenya ana mau pergi soalnya. Ya. Kemudian berbarengan dengan khusyuknya, ya, hadirnya hati tadi, juga waktu yang tepat. Nah, di sini berbarengan dengan apa? Wasadafa. Wasadafa khusyu'an. Di sini sadafa fa'ilnya apa? Doa. Sadafa du'a'u khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabb. Doa tersebut berapa tadi? Bersamaan dengan khusyuknya di qalbu. Dan khusyuk itu amalan qalbu. Ya. Dan khusyuk itu mengandung khudu', dia mengandung khudu'. Ada enggak khusyuk itu amalan jawarih? Hakikatnya khusyuk itu amalan qalbu, tapi akan berbekas, berefek kepada jawarih. Oleh karena itu, orang yang lagi berdoa khusyuk itu tidak mungkin dia main-main dengan anggota tubuhnya. Ya enggak? Begitu. Kita lihat banyak orang yang seolah-olah khusyuk, padahal jemari main apa, enggak khusyuk dia. Salat juga begitu. Salat kalau misalnya dia main-mainin jenggotnya gitu sambil salat ini, pasti dia enggak khusyuk. Kalaupun dia memang lagi khusyuk, tapi sambil begini-begini, itu kekhusyuan yang apa ya? Bukan palsu, tetapi bukan sebenarnya memang. Coba misalnya imam lagi baca ayat-ayat tentang kiamat, makmumnya sambil begini. Ah, gimana? Ini khusyuk yang tidak ada syariatnya seperti ini, enggak benar. Makanya khusyuk itu membuat jawareh kita itu ya serupa dengan terjemahan hati kita yang sedang khusyuk. Makanya ketika doa, mata itu jangan kemana-mana, jelalatan. Lagi doa kan mata jelalatan. Enggak maksudnya. Dilihatin. Nah, gitu kan. Mulai dia habis itu ria, itu enggak khusyuk. Wan kisaran baina yaday rabb, dan dia ada keterpecahan. Ya, keterpecahan di hadapan Rabb-nya. Jadi, apa yang keterpecahan di sini? Qalbu. Qalbu itu di sini keterinkisar. Inkisar bukan artinya yang bahasa Inggris itu kan broken heart. Ya kan? Tapi broken heart kalau kita kenal sekarang itu maknanya bukan inkisarul qalb. Tapi maknanya maradul qalb yang lebih tepat, ya enggak? Iya, karena broken heart itu mesti tentang pacar biasanya. Ya, my heart is broken, ya. Ya enggak? Apa artinya? Hatiku patah hati, ya kan gitu. Sebenarnya kalau bahasa yang lebih tepatnya itu bukan patah hati. Maradul qalb, sakit hati, dan sakit di sini sakit yang tidak baik. Adapun inkisar, apalagi kalau ditambahkan dengan frasa inkisar baina yadaillah, maka ini keterpecahan yang justru menyempurnakan qalbu. Sesuatu yang pecah itu biasanya yang bersifat kaca, gelas dan semisalnya. Kalau sudah pecah, disusun dengan puzzle-puzzle dan disusun dengan sebaik-baik susunan, tetap akan berbekas pecahannya, ya enggak? Enggak akan sama kaca yang dipecahkan dengan kaca yang belum pernah dipecahkan. Walaupun kaca yang dipecahkan betul-betul diperbaiki dan pakai apa namanya, ada gluenya tuh, ada lem semisal itu yang bisa, tetap aja unsurnya pasti akan ada keterpecahan, ada keretakan minimal. Tapi kalau misalnya keterpecahan yang dimaksud adalah keterpecahan karena Allah, maka justru itu hati itu semakin betul-betul islahnya, yaitu kebaikannya itu semakin tinggi kadarnya. Ya, jadi utamakan ikhwan, ketika antum berdoa, antum mengakui dosa. Antum berdoa sambil mengakui dosa itu jauh lebih baik. Di situ ada keterpecahan hati. Ya. Mengakui kekurangan. Kemudian wazillatun lah. Dan adanya zillah, tabarru' wa riqah. Zillah di sini ada rasa penghinaan diri, perendahan diri. Tadarru' juga seperti itu, penghambaan diri, perendahan diri. Wariqah. Riqah itu tipis. Ya. Tipis. Sesuatu yang tipis itu memang yang raqiq. Yang dia mudah sekali terserap. Namanya tipis kan kayak gitu emang. Mudah terserap. Adapun yang tebal itu memang agak sulit. Tapi ketertipisan ini menunjukkan penerimaan hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi dengan musadafah lainnya, yaitu wastaqbalad da'i al-qiblah. Pendoa ini menghadap kiblah. Kiblah ini maksud jelas kita tahu Ka'bah. Kalau dulu waktu kita kecil, kalau ditanya sama orang, kita akan jawab di mana kiblat? Pasti kita jawab barat. Dulu kayak gitu dulu. Dulu, sekarang di mana kiblat? Makkah. Atau lebih spesifiknya Ka'bah. Kan gitu. Ya kalau dibilang barat ya salah. Salah. Salah secara lafal dan secara hakikat juga salah. Karena kiblat kita enggak murni barat-barat banget. Coba kalau kiblat kita barat ya kita ke Afrika nanti. Gitu kan? Makanya yang sahih kiblat kita adalah ke arah kiblat. Ya benar ya. Benar enggak? Ayo sahih. Jadi menghadap arah kiblat secara ijtihad antum anggap oh ini arah kiblat di sini, misalnya di hotel ada tanda panah. Set, gitu kan ya. Biasa pernah ke hotel enggak? Aduh. Gitulah udah buku enggak modal ya. Enggak pernah lewat depan hotel pernah? Ain. Minimal lah gitu, lewat depan hotel minimal. Ya Allah, ya di sini. Jadi kadang-kadang di hotel atau semisal itulah ya, ada tanda panah gitu. Itu maksudnya adalah kiblat, arah kiblat. Begitu. Bukan arah WC, arah kiblat ya. Wa kana 'ala thaharah, dia di atas kesucian setelah berwudu. Ya pokoknya dia tidak dalam berhadas kecil ataupun besar. Tapi bukan berarti kalau dia berhadas berarti dia kurang mustajab doanya, enggak juga. Tapi lebih afdol dia itu dalam keadaan suci. Wa rafa'a yadayhi ila Allah. Dia mengangkat kedua tangannya ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun soal mengangkat tangan antum sebenarnya bebas ikhwan, asal jangan ada kesan peremehan dan kesan ujub atau kesan pamer. Ya. Di uruf kita kalau misalnya kayak gini dia habis salat, coba habis sholat atau antara adzan dan qomat, antum gini sendiri, ya Allah, ya Allah, gitu. Orang ngeliatin dari belakang Nabi diri, ngeliatin aja. Kenapa nih orang? Ya, orang bakal seuzon, yakin orang bakal seuzon. Ya, tapi biasa aja mungkin gini atau. Ya, apa yang membuat antum tuh merasa pose tersebut tuh betul-betul antum merasa iftikor gitu loh. Ngerasa fakir sekali kepada Allah. Ya Allah, boleh kayak gini. Atau kayak gini juga gak apa-apa ya. Tapi ini kan gak bisa disebut mengangkat tangan. Ya mengangkat tangan, angkat tangan kayak gini atau kayak gini ya. Jangan kejauhan kayak gini. Ada orang kayak gini, Ya Allah. Ya. Ah, ya, enggak, kenapa jauh-jauh banget itu? Ya. Begini. Ya. Dan enggak perlu nanti kalau misalnya doa korbat atau doa berlindung dari hal-hal yang buruk. Ya. Ada kayak gitu. Baik di tasyahud juga ada kayak gitu kan. Di tasyahud kadang-kadang anak lihat kayak gitu, ada kayak gini. Nanti kayak gini. Ya, enggak perlu insyaallah, enggak perlu kayak gitu, ya. Biasa aja doa tuh, biasa aja tuh, yang penting hatinya itu loh, enggak perlu diformatkan apa ya? Macam-macam seperti orang-orang sekarang dengan lafal-lafal yang mereka buat-buat juga. Wa bada bihamdillahi wa tsana'i 'alaihi. Dalam berdoa sebagaimana kalau manusia nih, antum ada raja manusia, antum datang kepada dia, beliau-beliau, antum kan enggak langsung, "Pak, tak duit, Pak." Itu mah sama bapakmu itu. Ya, "Pak, ngiwan, minta duit, Pak." Ya toh. Antum itu, ya. Itu sama bapaknya, ya. Kalau sama raja kan enggak gitu. "Bang." "Ada duit enggak, Bang?" Gitu kan? Ya, tapi kan ada mukadimah dulu. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Menteri yang terhormat. Sesungguhnya bahwasannya barangkali meskipun ketika ya dan seterusnya." Dirangkai kalimat sampai menterinya ada acara pergi langsung. Belum kita ngomong apa-apa. Tapi enggak apa-apa, ada kalau memang kan itu kesopanan. Iya. Kayak alwi kadang-kadang, "Ustaz, afwan Ustaz." Nah, kita tak alwi kadang-kadang. "Afwan Ustaz, uang kontrakan gimana?" Alwi, ya, alwi. Kalau iya, alwi itu. Sambil senyum-senyum, ya. Ya, senyum-senyum gitulah, gimana gitu ya. Sebel tapi gimana gitu ya. Canda alwi, ya. Iya. Ya begitu, ada di sini bukan berarti basa-basi, tapi di sini namanya tahmid dan sana. Itu sangat perlu karena dia adalah raja, ya. Dan kalau raja manusia saja, ikhwan, itu senang dipuji gitu loh. Dulu di kerajaan Abbasiyah, di dinasti Umayyah dan Abbasiyah, itu kadang-kadang penyair didatangkan, penyair itu kemudian membuat syair-syair madah, namanya alirannya madah namanya, yaitu pujian-pujian buat raja yang kadang-kadang hulu, ya, rajanya kemudian kan duduk gitu. Nanti dikasih sekian dinar. Dulu kan bayarnya pakai ini. Apa buntelan itu loh. Ya. Kerincing isinya duit gitu. Iya. Kalau sekarang buntelan isinya nasi uduk gitu kan. Nah, kalau dulu buntelan isinya koin-koin dinar dirham tuh. Masya Allah. Itu karena suka dengan pujian. Raja pun di mana-mana begitu, ikhwan. Di mana begitu, orang kalau punya otoritas kekuasaan tuh lebih suka dipuji gitu loh. Atau dihormatilah minimal. Ya. Nah, itu manusia. Walillahil mathul a'la, dan Allah Ta'ala malikus samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Maka lebih layak, jauh lebih layak untuk dipuji secara mutlak. Oke, ketika minta sama Allah Ta'ala, pujilah Allah Ta'ala. Dan ada di antara syariatnya dalam hadis Nabi SAW. Dan ana selalu melakukan ini, membaca ini, ya, kalau misalnya mengawali doa. Ya. Tapi kalau dalam konteks ini malah lupa. Tapi kalau pas lagi doa, insya Allah ingat karena terbiasa. Gimana ya? "Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta. Al-mannan badi'us samawati wal ard. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram." Itu ada hadisnya itu. Yang doa dengan itu, diawali dengan itu, insya Allah mustajab doanya. Ada juga dari lain, yaitu doanya dzunnun, yaitu "la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin", ya, jama'lah itu semua. Atau boleh antum tambahkan dengan sayyidul istighfar, "Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani". Ini di sini terkandung apa? I'tiraf dan madah, yaitu pengakuan akan kerendahan diri dan kesalahan diri, dan juga pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba antum jama' itu semua, kemudian salawat, ya. ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله, kemudian berselawat, ya, tambahkan itu semua, maka insyaallah makin bagus itu doa, ya, makin bagus itu doa. Thumma dakhala 'ala Allah. Taib dakhala 'ala Allah di situ artinya apa, Syekh? Artinya apa di situ dakhala 'ala Allah? Alamal di situ. Ya. Apa ini maksud? Lebih tepatnya apa artinya? Menghadirkan dirinya, menghadirkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Dakhala 'ala ini, ya mungkin itu tepat itu. Dakhala 'ala itu seperti masuk ke dalam rumah orang. Jadi begini, misalnya ini kan majelis ana. Ada ikhwan datang. Dakhaltu 'ala Ustaz Hasan, itu artinya. Dakhaltu 'ala. Jadi antum hadir ke dalam rumahnya Ustaz Hasan atau masjidnya misalnya. Nah, itu namanya dakhala 'ala itu. Namanya dakhala 'ala. Ya, itu namanya dakhala 'ala. Kebayang enggak dakhala 'ala gimana? Ya. Pokoknya seperti itulah, ya. Kemudian wa'alaha 'alaihi fil mas'alah, dan berterus-menerus meminta kepada Allah Ta'ala. Konstan meminta terus-menerus tanpa menyerah gitu. Wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Apa tamalluq di sini artinya tamalluq? Pakai qaf. Menyerunya. Begitu menyerunya saja? Menyerunya dengan lembut. Ya, tamallaqahu mungkin sinonim da'a, ya. Dengan lembut? Hah? Dengan ucapan lembut. Terus? Yang diiringi rasa harap dan cemas. Taib. Mungkin itu makna tamallaq, yaitu menyeru dengan lembut. Makanya lebih afdal memang doa itu dengan suara munkhafid, yaitu lirih. Tidak dengan suara menggelegar. Dengan suara lirih. Kalau sendiri. Kalau di khutbah jangan. Ya, khutbah keras enggak apa-apa. Tapi khutbah. Ya, karena kan tujuannya untuk orang mendengar dan diaminkan tujuannya kalau khutbah. Coba misalnya ketika selesai khutbah, selesai kemudian kan doa kan akhir-akhir. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Orang kan dari jauh ngeliatin. Lah. Yang tidur tetap tidur kalau gitu mah. Ya kan? Orang dari jauh ngeliatin. Itu kenapa khotib jadi kecil suara terus nangis sendirian gitu kan ya? Enggak diaminin, tiba-tiba udah ibadallah. Kok ibadallahnya? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan mau akhirnya itu udah. Tiba-tiba aqimus shalah. Lah, udah aqimus shalah aja doanya mana? Gitu kan? Yang tidur masih tidur itu karena enggak dengar Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat itu. Masih tidur. Qomat kan Allahu akbar Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Qomat pasti mungkin khatibnya sedang menafsirkan lafal qomat kayaknya. Iya. Sampai dengar Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat, ya. Itu alarmnya orang yang tidur di Jumatan. Iya, kalau ana enggak? Ya soalnya ana khatibnya gitu kan. Ya ana enggak, ana khatibnya. Makanya diantara cara supaya antum enggak tidur, ya jadi khatib. Iya, diantara cara supaya antum enggak tidur pas Jumatan, antum harus jadi khatib, gitu. Ya. Daftar diri di masjid di jauh sana. Jadi khatib. Taib, kemudian wa tawassal ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Kemudian bertawassul dengan asma' dan sifatnya dan juga tauhid kepada Allah Ta'ala. Wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqah. Nah, ini juga penting. Kalau bisa dia dahulukan sebelumnya bersedekah. Fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abada. Doa semisal ini hampir-hampir enggak bakal ditolak selamanya. Hampir-hampir maksudnya di sini lafal la yakadu beliau tambahkan supaya apa ya? Beliau hanya ingin melembutkan saja. Ya, supaya seolah-olah beliau memastikan gitu, tapi itu semua terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama in sadafal ad'iyata allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah au annaha mutadhamminatun lil ismil azam. Lebih-lebih kalau misalnya doa tersebut selaras dengan doa-doa yang telah Allah kabar, yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya itu berpotensi terjawab atau mengandung isim yang teragung ya Allah, isim Allah Ta'ala yang teragung. Ya begitu. Nah, soal isim Ismullah al-Azam itu akan ada pembahasan insyaallah pada waktu mendatang akan kita bahas dengan Ismullah al-Azam insyaallah. Judul kajiannya waktu doa yang mustajab. Waktu doa yang mustajab. Baik. Untuk dawa kita cukup sampai sini insyaallah.